pernah terdiam, coba pahami arti dari ucapanmu itu. Namun tak kusangka, sungguh tak kupercaya dengan semua pengakuanmu. Kau katakan kau tak bisa cintaiku. Kau pun bilang cintamu bukan untukku. Kini pupuslah sudah keinginan besarku menjadi kekasihmu, memiliki hati. Meskipun ku terluka karena penolakanmu, namun ku kan mencoba bertahan ku tanpamu. Kasihmu memiliki hatimu, meskipun ku terluka.